Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Tafadhal yang membaca matan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab minasyirki an-nadhru li ghairillahi. Ya, tafadhal. Antum? Naam. Broyan. Nah, ahsanta barakallahu fik. Hati-hati ya, itu hurufnya huruf dal, man nadara, bukan man nadara. Nah, jadi kalau dalnya dibaca tebal nadhara, nanti artinya jadi berubah. Man nadhara ya. Bidalnya tipis man nadhara. Tafadhal, yang lain. Sebelah sini. Abu Aisyah. Ya, tafadhal. Fala ya'sih. Naam. Ahsanta. Barakallahu fik. Jadi yang pertama itu lam sukun ya, karena itu lamul amr. Fal yuti'ahu. Adapun yang kedua fala ya'sih, itu la-nya la an-nahiyah. La an-nahiyah berarti huruf lam diikuti alif la ya. Fala ya'sih. Adapun yang pertama lamnya sukun. Fal yuti'ahu. Karena itu lam lamul amr, lam perintah. Satu lagi. Ya, betul. Fa inna Allah ya'lamu. Jadi fala, ya hati-hati. Fa inna Allah ya'lamu. Ai أن يعصي الله. نعم أحسنت بركالو فيك. Masih ada lagi? Ada lagi? Baik, kita lanjutkan ya. Tetap yang lain diupayakan untuk dihafal, untuk menghafal dalil yang sudah kita bahas. Kita masuk ke pembahasan yang baru, bab yang baru. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, babu, atau boleh juga dibaca babun, minasyirki al-isti'adzatu bighairillahi, bab di antara kesyirikan, itu di antara bentuk-bentuk kesyirikan, di situ minnya litab'id, untuk menunjukkan sebagian bentuk kesyirikan, sehingga min di situ bermakna di antara. Minasyirki al-isti'adatu bighairillah, di antara bentuk kesyirikan adalah beristi'adah, meminta perlindungan dengan selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Qala al-muallif rahimahullah wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahwasanya dahulu ada rijalun minal insi, sekelompok pria dari kalangan manusia, ya'udzuna, meminta perlindungan, birijalin minal jinni, kepada sekelompok pria dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin tersebut menambah kepada mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah sekelompok dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok pria dari kalangan jin tadi. Maka sekelompok jin tersebut menambahkan kepada mereka rohaqo, ay khaufan wa ithman, menambahkan kepada mereka rasa takut dan dosa sebagai bentuk akibat dari amalan kejelekan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Jadi di dalam ayat ini terkandung at-tahdzir, mengandung celaan kepada orang-orang yang beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dalam hal ini adalah meminta perlindungan kepada bangsa jin. Maka amalan tersebut tidaklah akan mendatangkan kebaikan sedikit pun. Bahkan justru sebaliknya. Apa yang mereka harapkan ketika mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin, yang mereka sangka bangsa jin tadi akan memberikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, ternyata tidak. Justru sebaliknya. Tidaklah hal itu menambah kepada mereka kecuali rasa takut, semakin takut dan semakin takut. Padahal tujuan awalnya adalah mereka mencari al-aman, keamanan, rasa aman. Mereka menyangka dengan meminta perlindungan kepada bangsa jin tadi bisa memberikan rasa aman bagi mereka. Tapi ternyata yang terjadi tidaklah demikian. Sebaliknya, sekelompok pria dari kalangan manusia tadi yang meminta perlindungan kepada bangsa jin semakin merasakan takut dan semakin bertambah dosanya. Ini di antara dalil yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan haramnya meminta perlindungan kepada bangsa jin. Kita akan baca syarahnya. Qala asy-syarih asy-syaikh Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, munasabatul babi li kitab at-tauhid, kesesuaian bab dengan kitab at-tauhid, itu bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Apa kesesuaian judul bab ini dengan kitab at-tauhid? Anna fihi bayana naw'in min anwa'is syirki al-munafi lit-tauhid, bahwasanya di dalam bab ini ada penjelasan tentang salah satu bentuk dari bentuk-bentuk kesyirikan yang menafikan tauhid. Sebagaimana kita tahu, memang asyirk, kesyirikan itu menafikan yang namanya at-tauhid, menafikan at-tauhid. Wa huwa al-isti'adatu bi ghairillahi liyuhdhara wa yujtanaba. Apa bentuk kesyirikan yang dibahas di dalam bab ini? Yaitu al-isti'adah, meminta perlindungan bi ghairillah, kepada selain Allah, liyuhdhara wa yujtanaba, agar diwaspadai, wa yujtanaba, dan dijauhi. Sebagaimana yang disebutkan dalam bait syair yang sering kita dengar, Araftu syarra la lis syarri walakin litawaqqihi. Tidaklah aku mengenal, mempelajari kejelekan untuk melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi dalam rangka litawaqqihi, untuk menghindarinya, untuk waspada darinya, untuk menjauhinya. Wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Kenapa? Alasannya disebutkan di bait yang kedua. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan yang mana yang jelek dari yang baik, maka dia akan terjatuh padanya. Dan memang demikian waqi'nya. Realitanya demikian. Seorang yang tidak paham ini jelek, ini baik, mana yang hak, mana yang batil, kemungkinan besar dia akan terjerumus kepada kebatilan, kejelekan tersebut tanpa dia sadari. Jadi kita belajar bentuk-bentuk kesyirikan tujuannya apa? Tentunya bukan untuk mengerjakan kesyirikan itu, waliyadubillah. Tapi dalam rangka apa? Litawaqihi. Untuk menjaga diri kita, jangan sampai terjerumus padanya. Barakallahu fikum. Al-isti'adatu bi ghairillah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Majid, waqad ajma'al ulama'u an 'ala annahu la yajuzul isti'adatu bi ghairillah. Para ulama telah sepakat beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah, itu tidak boleh hukumnya. Jadi ini bukan perkara yang mukhtalaf fih, bukan perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Qadiman wa hadithan, sejak dulu sampai sekarang. Tentunya ulama ahlus sunnah, ulama yang berada di atas manhaj yang lurus, yang sahih, bersepakat bahwasanya meminta perlindungan kepada selain Allah itu tidaklah diperbolehkan. Tentunya pembahasan ini mirip atau hampir sama dengan apa? Pembahasan tentang al-isti'anah, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ya. Barakallahu fikum, istighatsah kepada selain Allah. Mirip-mirip dengan pembahasan tersebut. Meminta perlindungan yang dilarang di sini, meminta perlindungan yang termasuk kesyirikan yang para ulama sepakat tentang dilarangnya hal itu adalah mimma la yaqdiru alaihi illallah, meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ya. Maka apapun hal yang tidak bisa kita berlindung darinya kecuali hanya kepada Allah, maka meminta perlindungan dari hal tersebut kepada selain Allah, para ulama bersepakat hal itu tidak diperbolehkan. Bisa dipahami? Nah. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala al-isti'adatu. Beliau menjelaskan tentang makna isti'adah. Lughatan al-iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruzu. Secara bahasa, makna isti'adah itu adalah iltija, berlindung. Wal-i'tisam, maknanya juga hampir sama. Meminta perlindungan, meminta penjagaan. Wat-taharruz, maknanya juga hampir sama. Tiga kata ini maknanya adalah mencari tempat berlindung atau meminta perlindungan, meminta penjagaan. Wa haqiqatuha, dan hakikat dari makna isti'adah ini, yaitu makna isti'adah secara istilah di dalam lafaz-lafaz syar'i, maknanya adalah al-harabu min syai'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Yaitu lari, al-harab. Lari menjauh dari sesuatu yang engkau takuti. Ila man ya'simuka minhu. Kepada sesuatu yang bisa menjagamu dari hal yang engkau takuti tersebut. Jadi di situ dhamir ha minhu. Ila man ya'simuka minhu. Dhamir ha di situ kembalinya kemana? Ke syai'in takhafuhu, ke segala sesuatu yang engkau takuti. Jadi gambarannya seperti itu. Al-isti'adah itu maknanya adalah demikian. Menghindar dari sesuatu, menjauh dari sesuatu yang engkau takuti. Sesuatu itu larinya kemana? Perginya kemana? Ke sesuatu yang bisa menjagamu dari hal yang engkau takuti tersebut. Jadi ketika seorang hamba takut dari sesuatu yang membahayakan dirinya, yang bisa menyakiti dirinya, kemudian dia beristi'adah kepada Allah, maka hakikatnya apa? Dia menghindar dari sesuatu yang dia takuti tadi kepada Allah yang akan memberikan rasa aman, yang akan melindunginya dari sesuatu yang menakutkan tersebut. Dan isti'adah banyak. Bisa isti'adah dari gangguan apapun. Ya, kullu mahdzurin kullu makruhin, segala sesuatu yang dibenci, segala sesuatu yang dikhawatirkan bisa menimpakan madarat kepada diri kita. Banyak hal ya, di dalam hadis-hadis juga disebutkan banyak perintah tentang isti'adzah. Misalnya isti'adzah min sahibis su, dari teman yang jelek, isti'adzah meminta perlindungan dari tetangga yang jelek, meminta perlindungan dari hewan yang berbisa, meminta perlindungan dari syaitan, meminta perlindungan dari apapun, dari annar, adab api neraka, meminta perlindungan dari fitnatul qabr, dari adabul qabr, meminta perlindungan dari apapun, segala sesuatu yang kita takuti, yang kita khawatirkan, menimpakan madarat kepada diri kita. Itu makna isti'adah yang dimaukan secara istilah. Kemudian beliau mulai melanjutkan membahas tentang makna al-alfad, lafad-lafad yang ada di dalam ayat yang disebutkan oleh mu'allif. Di sini ayat yang dikutip oleh mu'allif adalah ayat di dalam surat Jin, Al-Jin, ayat yang ke-6. Yang mana memang surat Al-Jin itu dari awal ayat mengisahkan tentang sekelompok jin yang kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kemudian masuk Islam. Ya. Dan di sini barakallahu fikum, kemudian sekelompok jin yang beriman tadi berkata atau mengatakan sesuatu, menyebutkan beberapa hal yang ada di dunia mereka, di dunia bangsa jin. Maka Allah hikayatkan ucapan-ucapan mereka di dalam surat Al-Jin ini. Kalau kita ingin tahu lebih detail, silakan nanti membaca sendiri surat Al-Jin min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhir. Nah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan ucapan-ucapan bangsa jin tadi, yang sebelumnya di atas kesyirikan, kekufuran, kemudian beriman, mengenal Islam, dan masuk Islam. Mereka menyebutkan perkara-perkara jahiliyah yang dahulu mereka alami sebelum mengenal Islam dan al-iman. Di antaranya ini yang mereka katakan, Allah menghikayatkan ucapan mereka, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya dahulu ada sekelompok pria dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok pria dari kalangan jin. Di sini syahid yang menunjukkan bahwasanya jin itu juga ada jenis kelaminnya, ada jin laki-laki, ada jin perempuan, ya. Disebutkan di ayat-ayat yang setelahnya juga mirip. Kaum jin atau bangsa jin mirip seperti manusia dunianya. Ada orang soleh, ada orang toleh. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Dan sebagainya. Ya. Wa inna, ada yang muslimun, ada yang qasitun. Ada yang muslim di antara mereka, ada yang tidak. Qala hafidhahullah ya'udzuna bi an yaqula ahaduhum idza amsa biwadin wa khafa minal jinni. Sekelompok pria dari kalangan manusia tadi, ya'udzun, makna ya'udzun itu seperti apa? Ya'udzun itu dari kata adza. Adza ya'udzu, yaitu mereka bi ayyakula ahaduhum, salah seorang di antara mereka dari sekelompok pria dari kalangan manusia tadi, salah seorang mereka, jika amsa biwadin, jika sore hari atau di hari yang sudah petang, kondisi sudah petang, mereka berjalan menyusuri sebuah lembah, wa khafa minal jin, takut dari gangguan jin. Tentunya di zaman itu ya, tidak ada penerangan, kondisinya memang ya tidak ada, tidak seperti sekarang. Jadi kalau melewati sebuah lembah yang sepi, sunyi, ya, gelap, gulita, sudah petang hari, sudah malam, kadang-kadang timbul rasa takut. Takut dari gangguan jin, takut tiba-tiba dicelakai oleh jin. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan mengatakan, a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada tuan penjaga lembah ini dari sufaha'i qaumihi, dari orang-orang bodoh, atau na'am, orang-orang bodoh dari kaumnya. Yang dimaksud di sini adalah kaum dari bangsa jin. Jadi berlindungnya kepada siapa? Kepada pemimpin. Kalau istilahnya sekarang atau istilah di masyarakat kita, ada yang mengistilahkan dengan baurekso. Iya. Itu di bahasa mana itu? Bahasa Jawa ya, baureksonya ini. Kalau melewati hutan, oh ini. Ini yang jaga ini mbah, ini baureksonya ini. Biar enggak diganggu sama krucul-kruculnya. Iya. Baurekso itu yang pucuk pimpinannya. Yang bawahan-bawahnya namanya krucul-krucul. Ya biar enggak diganggu krucul-kruculnya, minta perlindungan sama baureksonya, sama pemimpinnya. Kalau sudah minta perlindungan sama pemimpinnya, enggak akan berani ganggu itu. Nah, ini sama, mirip kayak gitu. Ya, orang jahiliyah zaman dahulu dari kalangan Arab juga demikian. Kalau melewati suatu tempat yang mereka takutkan, mereka akan minta perlindungan kepada penjaga, ya, pemimpin tertinggi dari bangsa jin yang menjaga tempat tersebut. Entah itu lembah seperti yang dicontohkan di sini, entah itu laut, entah itu apapun, ya, sahra, padang pasir, dan sebagainya. Maka ini syahid atau salah satu contoh dari bentuk kesyirikan mereka, meminta perlindungan kepada selain Allah. Maka apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Apakah kemudian sayyidu atau pemimpin dari jin tersebut kemudian mau melindunginya? Maka ternyata tidak. Ini adalah nas dari Allah subhanahu wa ta'ala. alimul ghaib, allamul ghuyub, zat yang maha mengetahui hakikat segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Ternyata tidak demikian. Ya. Yang terjadi adalah justru bangsa jin tadi semakin menanamkan rasa takut, tambah ditakut-takuti oleh bangsa jin tadi. Inilah makna pada penggalan ayat yang terakhir, fazaduhum rahaqa. Maka mereka pun, yaitu bangsa jin tadi, semakin menambahkan rasa takut kepada mereka, yaitu manusia tadi. Rahaqan ay khaufan au ithman. Karena rahaqa, ar-rahaq, dalam bahasa Arab bermakna al-khauf, rasa takut, rasa khawatir, dan seterusnya. Wa ithman, au ithman, atau bermakna dosa. Jadi bangsa jin tidak akan puas. Akan terus, ya, bisa jadi sekali dia berbuat kesyirikan, meminta perlindungan, isti'adah kepada jin, maka jin kemudian mengganggunya dengan bentuk-bentuk yang lain, kemudian memasukkan was-was di dalam dirinya bahwasanya isti'adah saja tidak cukup. Harus melakukan hal-hal yang lain. Kamu harus menyembelih dulu. Ya, ditambah dosanya. Kamu kalau mau lewat tempat ini harus nyembelih dulu. Ya, harus nyembelih seekor barakallahu fikum misalnya, seekor ayam atau yang semisalnya. Harus naruh sesajen. Enggak cukup harus cuma minta dengan lisan, saya minta perlindungan kepada, harus ngasih sesajen berupa kembang 7 rupa. Kalau enggak dikasih, nah pasti kamu akan diganggu. Ini, perempatan jalan ini angker ini. Ada penjaganya. Mungkin awalnya dulu, cukup kamu kalau lewat situ minta perlindungan aja sama Mbah Fulan ini. Yang jaga situ. Insya Allah gak diganggu kamu. Tapi lama-kelamaan gak cukup. Jin gak akan puas. Terus menyeret manusia kepada dosa-dosa-dosa yang lebih a'zam. Nah, di antaranya tadi. Kamu harus naruh sesajen berupa kembang 7 rupa. Oh gak cukup, harus ditambahi. Harus ada apa, jajanan-jajanannya itu. Sesajen, al-muhim. Dengan berbagai macamnya. Sampai ada yang lebih parah lagi ya. Oh gak cukup. Kalau nelayan di laut ini pengen selamat ketika berlayar, ya gak tenggelam atau pengen hasilnya biar maksimal, harus menyembelih seekor kerbau. Kepalanya harus dilarungkan, larung saji ke laut. Semakin ditambah dan ditambah dosanya. Dan semakin bertambah dosanya, tidak akan merasakan aman. Yang bertambah akan semakin takut dan takut di dalam jiwanya. Ya, ini adalah uqubah. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Lain halnya al-mutawakkilun. Orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin bertauhid, semakin besar tawakalnya kepada Allah, dia akan semakin merasakan aman. Semakin hilang rasa takutnya. Karena dia hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak takut sama Mbah Fulan, Mbah Alan. Enggak takut sama Mbah Rokso penjaga gunung ini, laut ini, hutan ini. Karena dia hanya tawakal kepada Allah. Meyakin, seyakin-yakinnya, tidak akan bisa menimpakan madarat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ini adalah di antara dalil yang menunjukkan apa? Jeleknya kesyirikan dan menunjukkan apa? Fadlu tauhid, keutamaan tauhid. Barakallahu fikum. Kita baca makna al-ijmali lil ayah. Qala hafizahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna umum atau global dari ayat di atas. أن الله سبحانه يخبر أن بعض الإنس يلجأون إلى بعض الجن لتأمنهم مما يخافون. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya ada sekelompok manusia yang yalja'un, meminta perlindungan kepada sebagian jin. Tujuannya apa? لتأمنهم مما يخافون. Agar bisa memberikan perlindungan kepada mereka dari apa yang mereka takutkan. Tadi gambarannya, ya, ketakutan-ketakutan yang macam-macam tadi. Wa annal multaja'a bihim zadu al-multaji'ina khaufan badala ayyu'amminahum. Tapi apa yang terjadi? realita yang terjadi bagaimana? Realita yang terjadi adalah sebagaimana yang Allah beritakan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Apa itu? Wa annal multaja bihim, pihak yang dimintai perlindungan, yaitu bangsa jin tadi, zadu al-multaji'ina khawfan, akan menambah kepada pihak-pihak yang meminta perlindungan, yaitu sebagian dari kalangan manusia tadi, khawfan, akan semakin menambah rasa takut kepada mereka, badala ayyu amminahum, sebagai ganti dari persangkaan mereka bahwasanya bangsa jin tadi akan memberikan rasa aman. Jadi sebaliknya, yang terjadi itu sebaliknya, kebalikan dari persangkaan mereka. Wa hadza mu'amalatun lahum binaqidhi qasdihim. Ini adalah bentuk muamalah terhadap mereka. Binaqidhi qasdihim, kebalikan dari tujuan mereka. Wa 'uqubatun minallahi lahum, hukuman dari Allah kepada mereka. Coba kalau seandainya seorang hamba berlindung, meminta perlindungan hanya kepada Allah, maka Allah berikan as-sawab, pahala dari ibadah yang dia lakukan, dan apa? Akan semakin Allah berikan rasa aman di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang semakna dengan atau apa yang diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Itu rasa takut akan diberikan rasa aman di dalam diri mereka, dan mereka tidak akan merasakan yang namanya al-huzn, rasa sedih. Siapa itu para wali Allah? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan Allah rasa aman di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala, munasabatul ayati lilbab, kesesuaian ayat ini dengan judul bab. Annallaha haka an mu'mini al-jinni annahum lamma tabayyana lahum dinur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi wa dhakaru asya'an minas syirki kanat tajri minal insi fil jahiliyah. Bahasanya Allah menghikayatkan dari sekelompok bangsa jin yang beriman, bahasanya mereka, yaitu bangsa jin yang beriman tadi, mu'minil jin, itu artinya orang-orang yang beriman dari kalangan jin, para jin-jin yang mukmin. Bahasanya mereka ketika sudah jelas bagi mereka agama Rasul, itu risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, wa amanu bihi, mereka kemudian beriman dengannya, dzakaru asya'an minasyirik, mereka menyebutkan sejumlah bentuk kesyirikan. Kanat tajri minal insi fil jahiliyah, yang dahulu terjadi pada manusia di zaman jahiliyah. Min jumlatiha, di antaranya adalah al-isti'adatu bighairillah, meminta perlindungan kepada selain Allah, wa dzalika min babil istinkari laha, dan penyebutan tentang hal ini, bangsa jin yang beriman tadi menyebutkan bentuk kesyirikan yang seperti ini, apa tujuannya, apa? Min babil istinkari laha, sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap perkara yang mungkar ini. Jadi di sini wa dzalika min babil istinkari laha, dhamir hadis itu kembalinya ke mana? Min babi alistinkari laha. Siapa yang bisa menjawab? Man yujib? Min babil istinkari laha. Dhamir ha di situ, mudzakkar atau muannats? Muannats ya, sepakat kembalinya kemana? Man yujib? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Abu Musa. Kembalinya kemana? Min babil istingkari laha. Ha, kembalinya kemana? Antum? Min babil istingkari laha. Naam. Ahsan, bisa kembali ke situ ya. Min jumlatiha al-isti'adatu bi ghairillahi wa dhalika min babil istingkari li til isti'adah bi ghairillah. Naam. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala hafidhahullahu ta'ala ma yustafadu minal ayah. Fawaid yang bisa diambil dari ayat di atas. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, annal isti'adata bighairillahi syirkun. Isti'adah, bahwasanya isti'adah kepada selain Allah adalah syirik. Lianna mu'minil jinni qalu, karena para bangsa jin yang beriman mengatakan, itu masih dalam surat jin tadi, walan nusyrika birabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Ini di ayat yang kedua menyatakan demikian. Walan nusyrika birabbina ahada. Tsumma dzakara ba'da dzalika 'ala wajhil istingkar. Kemudian menyebutkan setelah ayat yang kedua ini pernyataan mereka, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin, sebagai bentuk pengingkaran mereka terhadap hal ini. Maka menunjukkan bahwasanya isti'adah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Karena bangsa jin yang beriman tadi sudah mengisyaratkannya di awal. Mereka mengingkari perbuatan syirik kepada Allah. Kemudian mereka sebutkan beberapa bentuk dan contohnya yang terjadi pada bangsa mereka. Al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua, umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keumuman risalah Muhammad, itu keumuman risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, nitsaqalain, kepada as-saqalain. Ini adalah sebuah istilah yang ditujukan untuk dua bangsa yang mukallaf, dua makhluk Allah yang diberikan beban atau amanah syariat. Yang pertama adalah al-ins, bangsa manusia. Yang kedua adalah al-jin, bangsa jin. Ini yang diisyaratkan dalam firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Inilah dua makhluk yang disebut dengan as-saqalain. As-saqalan. Ya, dua bangsa yang diberikan beban syariat. Mama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, tentunya malaikat juga beribadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Ya, dan seluruh alam semesta ini sebagaimana disebutkan dalam ayat bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita tidak bisa mendengarnya, tidak bisa memahami tasbih mereka. Akan tapi yang dikhususkan kepada dua bangsa ini tadi, al-ins wal-jin, adalah beban syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Barakallahu fikum. Dan ini, dari sinilah, barakallahu fikum, para ulama, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu, di antara sebutan bagi beliau adalah Imamus Saqalain. Imamnya dua bangsa. Yang dimaksud dua bangsa itu apa? Jin dan manusia. Ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Maka tidak boleh julukan ini, lakop ini, gelar ini diberikan kepada selain Rasulullah. Oleh karena itu para ulama mengingkari. Atba'ul Hajuri, para pengikut Hajuri, Ad-Dhal Al-Mudil, Al-Mubtadi' merasa ridha ketika para pengikutnya, para atba'nya yang gulu, berlebihan dalam memuji dia, memuji di hadapan matanya, di hadapan dia sendiri, memuji bahwasanya dia adalah imamus tsaqalain, maka dia ridho dengan pujian itu. Maka diingkari oleh para ulama. Ya. Enggak boleh yang seperti itu. Ya. Pujian ini tidak boleh diberikan kepada selain Rasulullah, gelar ini. Imamus tsaqalain, pemimpinnya dua bangsa. Itu jin dan manusia. Anehnya, Hajuri merasa ridho dengan pujian ini, gelar ini, julukan ini. Ya. Maka indalla ala syai' fahadha yadullu ala annahu hubu al-madah. Kalau hal ini menunjukkan sesuatu, maka hal tersebut menunjukkan bahwasanya dia apa? Hubbul madah wassana. Cinta pujian, cinta sanjungan. Kalau orang tawadu, ya, Asy-Syaikh Al-Albani saja, dijuluki sebagai seorang muhaddis, dipuji di hadapan beliau, bahwasanya beliau seorang muhaddis, beliau ingkari. La ana tuwailibun ilm. Tidak, aku hanya sekedar penuntut ilmu yang baru awal-awal. Ya. Tuwailibun ilm, penuntut ilmu yang kecil-kecilan. Ini seorang yang tawadu. Beda halnya dengan Hajuri, dipuji Imam Tsaqalain, wah senang. Ya. Bahkan dia kemudian membalas, memuji muridnya tadi yang menyanjung dia. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-faidatu ats-tsalitsa, faidah yang ketiga. Anna al-isti'adata bi ghairillahi turithu al-khawfa wad-dha'fa. Bahwasanya beristi'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah, akan mewariskan rasa takut dan rasa lemah. Seorang yang berlindung kepada selain Allah, apapun itu, berlindung kepada jin, berlindung kepada jimat-jimat dan sebagainya, maka hal itu tidaklah menambah kepada dirinya kecuali rasa takut dan rasa lemah. Ya, barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabi'ah, yufham minal ayati anna al-isti'adata billahi turithu quwwatan wa amnan. Maka pemahaman sebaliknya dari ayat tersebut dipahami sebagai bentuk mafhum yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, bahwasanya isti'adah kepada Allah satu-satunya itu akan mewariskan kekuatan dan rasa aman. Semakin seorang tawakal hanya kepada Allah, semakin sempurna tauhidnya, dia hanya berlindung hanya kepada Allah satu-satunya, maka akan semakin kuat dia. Dan akan semakin merasakan aman di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Fadli atau fadlu at-tauhid. Keutamaan at-tauhid. Kita lanjutkan. Membaca matan yang setelahnya. Jadi, mungkin sebelum kita lanjutkan ya, kita sebutkan beberapa fawaid terkait dengan ini. Disebutkan oleh para ulama, bahwasanya memang antara jin dan manusia itu bisa saling memberikan timbal balik. Bisa jadi jin memang seolah-olah memberikan keuntungan bagi manusia. Dan itu kita bisa lihat. Ada orang-orang yang disebut sebagai orang pintar. Ya. Ada yang terang-terangan, ada yang menyembunyikan. Ada yang terang-terangan mengaku saya punya khodam dari bangsa jin. Ada yang terang-terangan mengatakan demikian. Saya punya pembantu-pembantu dari bangsa jin. Itu istilah yang sering dipakai, khodam. Itu ditujukan kepada bangsa jin yang membantu orang tadi. Entah itu namanya apapun. Tapi hakikatnya, bahasa syariatnya, ya, dia seorang yang bekerja sama dengan jin. Ya. Maka hakikatnya yang menjadi khodam, itu bukanlah jinnya. Bukan jinnya yang menjadi khodam bagi manusia tadi, tapi sebaliknya. Ya. Barakallahu fikum. bentuk istimta'ul ins bil jinni, bentuk kemanfaatan yang bisa diambil oleh manusia tadi dari jin yang dia ibadahi berupa kesyirikan tadi, meminta perlindungan kepada jin tadi atau yang semisalnya, dalam bentuk apa? Fi qada'i hawa'ijihi. Jin tadi akan bisa membantu dia, membantu manusia tadi untuk menunaikan hajat-hajatnya. Barakallahu fikum. Bisa jadi misalnya, kemudian apapun yang dia minta misalnya, kemudian tidak mempan dibacok. Atau dia diberikan oleh jin kemampuan yang di luar kebiasaan manusia. Mungkin baru beberapa hari yang lalu kita bahas di dalam kitab Aqidah Al-Wasithiyah, membahas hal yang serupa dengan ini. Ya, hal-hal yang termasuk khawarikul adah, hal-hal luar biasa yang terjadi. Itu ada dikelompokkan menjadi berapa jenis? Ada 3. Yang pertama, mukjizat. Dan ini yang terjadi pada para nabi dan rasul. Yang kedua, karamah. Ini yang terjadi pada awliyaullah, para wali Allah. Dan yang ketiga adalah as-sihir atau sya'wadha. Ini yang terjadi pada tukang-tukang sihir, dukun-dukun, apapun namanya. Orang pinter, paranormal, atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Maka kita lihat ketika seorang bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, bisa terbang ke udara, bisa berjalan di atas air, bisa memberitakan perkara yang gaib. Oh, besok akan terjadi demikian dan demikian. Ada barang hilang, ketika ditanya dia bisa menjawab, oh barang kamu diambil oleh si fulan, sekarang tempatnya di sini, barang kamu berada di sini. Dan memang terjadi demikian. Maka hal yang seperti ini memang tidak mustahil terjadi. Jin yang membantu dia, jin yang membawa dia, mengangkat dia ke udara sehingga seolah-olah bisa terbang. Nah, di sini perlu kita tanamkan akidah yang rasikhah, yang sahihah kepada abna'una, kepada putra-putra dan putri kita, anak-anak kita, bahwasanya tidak mungkin seorang manusia itu bisa terbang ke udara, punya kekuatan supranatural, punya apa istilahnya tenaga dalam, ya, kecuali 3 kemungkinan ini. Nabi punya mukjizat, wali Allah punya karomah, ya. Tentunya wali Allah kriterianya ada disebutkan dalam Al-Quran, beriman dan bertakwa. Atau kalau tidak masuk 2 kategori yang sebelumnya, pasti dan pasti masuk kategori yang ketiga. Ya, yaitu kategori as-sahir dan musya'widun. Para tukang sihir, dukun-dukun. Nah, kalau kita berikan tontonan ke anak-anak kita, lihat film, tokohnya bisa terbang. Digambarkan sosok itu sebagai seorang pahlawan. Anak kita kagum. Anak-anak muslimin kagum. Kagum dengan tokoh tersebut. Sampai apa? Buktinya apa? Di toko-toko dijual bajunya. Ada tulisannya S. Iya. Itu dijual. Sampai orang-orang. Dan itu gak sedikit dari anak-anak kaum muslimin yang kemudian kagum ketika masuk toko, bu atau ya belikan baju ini. Apa? Ini bisa terbang. Hebat. Ya. Padahal 3 tadi kriterianya. Kalau seorang manusia bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, pasti salah satu dari 3 hal tadi. Kalau yang S tadi kira-kira apa? Pak tahu ya kepanjangannya apa ya? Superman atau apa itu. Bisa terbang, bisa ngangkat sesuatu yang di luar kebiasaan. Memang itu tokoh yang khayal, khayalan. Tapi anak kita dididik, anak-anak kaum muslimin dididik untuk mempercayai hal tersebut. Sehingga fitrahnya rusak. Ya. Sehingga ketika besar tidak bisa membedakan mana yang kemudian iman, mana yang tauhid, mana yang syirik. Sulit membedakan. Karena dari kecil sudah ditanamkan akidah yang rusak. Ya. Maka ini adalah tanggung jawab kita bersama selaku orang tua. dan kewajiban kita semua untuk mendakwahkan tauhid al-haq dan ingkarul munkar, ingkarus syirk, sesuai dengan kemampuan kita, ya, dimanapun kita berada, di keluarga kita, ya, di tetangga kita, di masyarakat kita. Kita harus menjelaskan ini, karena ini adalah kewajiban kita semua. Ya. Boleh dijelaskan, misalnya kita lihat anak atau punya saudara, keponakan, pakai baju S tadi, sebutkan. Atau film-film apa itu, yang berisi tokoh-tokoh, apa ninja yang bisa hilang, bisa apa, itu semuanya syirik. Yang menjadi sangat disayangkan adalah apa? Anak-anak muslimin kemudian kagum dengan tokoh itu. Ya? Merasa kagum. Mengidolakan, na'udzubillah, tokoh tersebut. Padahal tokoh itu ya, bergelimangan dengan kesyirikan. Ya, maka ini sekali lagi tanggung jawab kita semua. Karena kembali ke tadi, bangsa jin bisa memberikan khidmahnya kepada manusia dalam bentuk tadi. Qada hawa ijihi. Menunaikan hajat-hajatnya. Apa yang dia minta. Kemudian, imtithalu awamirihi. Mengerjakan perintah yang diberikan oleh manusia tadi kepada jin. Tukang santet memerintahkan jin khodamnya untuk membunuh yang sudah menjadi barakallahu fikum, apa yang diorder sama dia. Ada pelanggannya minta untuk menimpakan santet kepada si fulan. Maka jinnya yang diperintahkan dan bisa saja jin itu untuk melakukannya. Wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat. Memberitakan kepada manusia tadi hal-hal gaib. Perkara-perkara gaib. Bagaimana caranya jin mencuri berita dari langit. Dan Allah takdirkan yang demikian ini terjadi fitnah. Sebagai bentuk fitnah bagi manusia. Ya. Sebaliknya, apa istimta'u al-jinni bil-insi, apa yang diharapkan oleh jin dari manusia, sekali lagi, jin kalau bantu manusia, melayani manusia, tidak cuma-cuma. Gak ada yang gratis. Pasti minta imbalan. Ya. Imbalan yang diminta oleh jin dari manusia apa? Ta'zimuhu iyyahu. Pengagungan dari manusia tadi kepadanya. Dia minta, dia senang untuk diagung-agungkan. Ini jin. Barakallahu fikum. Dan mungkin awalnya tidak demikian. Gak langsung minta untuk dia, manusia tadi, sujud kepadanya. Mungkin awalnya dari perkara-perkara yang ringan dulu. Tapi intinya yang dimaukan jin adalah dia ingin diagungkan oleh manusia tadi. Wasti'adatuhu bihi wa khudu'uhu lahu. Dia senang kalau manusia meminta perlindungan kepadanya. Dan senang kalau manusia tadi khudu' tunduk kepadanya. Ya. Hal-hal yang semisal ini. Maka hakikatnya yang menjadi hamba atau yang beribadah adalah si manusia tadi. Ya. Jin yang yastakhdimuhu. Jin yang menjadikan manusia tadi sebagai hambanya. Karena si jin tidak mau tunduk kepada manusia. Tidak mau menyembah manusia tadi. Ya. Dia berikan apa yang dimaui, apa yang diminta oleh manusia tadi, tapi balasannya manusia tadi harus mau beribadah kepadanya dengan bentuk-bentuk yang sudah disebutkan tadi. Baik dengan bentuk ta'zim, al-khudu', al-isti'adah, al-isti'anah, atau yang semisalnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Waktunya sudah ya, 9:30. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala membaca hadis yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.